Ada banyak pertandingan dalam kehidupan. Anda bisa dicatat sebagai juara sejati karena memenangkan tinju dari berbagai badan. Anda juga bisa disebut juara sejati dalam renang karena menguasai beberapa kelas yang ada. Begitu pula dalam dunia lari. Semuanya punya kisah tersendiri. Anda juga bisa dikatakan juara abadi dalam balapan karena berkali-kali menjadi juara dunia dan tak ada yang bisa mengimbangi. Iya, menjadi juara itu menyenangkan, dicatat sejarah sekalipun Anda sudah tiada. Nama seringkali disebut di sana. Main pemain bola legendaris yang sudah tak lagi hidup di muka bumi. Nama mereka tidak pernah lekang dari ingatan para penggemar di klubnya. Sekalipun para penggemar menyebut namanya, mungkin tak pernah mengenal wajahnya karena memang berbeda angkatannya. Tapi itulah juara, semua orang mengenangnya. Tapi tak bisa dipungkiri, ada juara olahraga justru mengakhiri hidupnya dalam nada yang ironi. Sakit penyakit karena menjadi pemakai narkoba. Tak sedikit pula orang-orang yang sejatinya juara tinju, malah karena tinjunya memukul orang sehingga masuk rumah sakit terluka parah dan dia terpuruk di penjara. Kalau begini, buat apa juara? Kalau itu tak bersifat selamanya. Ada selalu celah yang menghancurkannya. Untuk apa jadi juara dan dikenang orang? Kalau pada diri sendiri mengalami berbagai kesulitan. Orang yang senang mendiskusikannya tapi kita sulit menjalaninya. Nah, berusahalah menjadi juara dalam bidang yang kau sukai. Tapi jangan pernah hanya juara dengan piala. Tapi belajarlah menjadi juara sejati. Karena engkau tak hanya menguasai ring tinju atau arena balap. Tak hanya menguasai bola dan lain sebagainya. Engkau menguasai dirimu. Sehingga engkau ada dalam kendali yang tepat. Juara sejati adalah orang yang bisa menguasai lawannya. Tetapi juga menguasai dirinya. Apakah Anda juara sejati? Selamat mencoba. Semoga Anda mendapatkannya. Maka andalah juara yang sesungguhnya. Bersama saya, Bigman Sirait.